Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Menjadi orang tua cerdas dan berbuah keselamatan di akhirat adalah impian semua keluarga muslim. Berbekal dari mendengarkan Radio Kukuningan, terinspirasi dengan hadirnya program pesantren anak, serta menginformasikan Madrasah Ummi Desa Sukamukti yang membuat kami bersama istri memilihkan pendidikan agama untuk putrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi dari Cirendang Kasturi. Dengan adanya kakak-kakak dari radioku datang ke rumah, suatu kebahagiaan dan senang bagi keluarga kami. Yang mau disampaikan, dengan kita mengikuti radioku Kuningan ini, banyak ilmu yang bisa kita dapat. Salah satunya dengan dua putri kami bisa belajar di Madrasah Ummi Sukamukti. Alhamdulillah udah mau 1,5 tahun dan kami mengajak bagi pemirsa pendengar radioku semuanya, ayo kita berjuang, kita ramaikan radio kita, Radio Kukuningan, dengan apa yang kita punya, mulai dari harta kita, tenaga kita, ataupun dengan apapun yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Kebahagiaan akhirat kita terlihat jelas bagaimana kepribadian serta akhlak anak kita. Kesengsaraan akhirat kita juga nampak dari anak-anak kita. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.